بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام ورضي الله عن صحبه الأعلام. أيها المسلمون عباد الله، وهي أمة الإسلام همبا الله سبحانه وتعالى رحمني ورحمكم الله. وهايكم مسلمين همبا الله سبحانه وتعالى رحمني ورحمكم الله. سموك الله Subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali dipertemukan di masjid ini untuk mempelajari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah, difahami ulama alaihim rahmatullah, dengan pemahaman para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Sebagai lanjutan dari penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, di dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan qaulul fudail idza alim Allah من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. الفضيل إمام أبو علي رحمه الله beliau mengatakan, jika Allah mengetahui ada seorang hamba membenci ahlul bid'ah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in qalla 'amaluhu, meskipun amalnya sedikit. Syekh Shalih Ibnu Abdillah Al-Fauzan menjelaskan kalimat ini, hafizahullah, semoga Allah menjaganya, li'anna hadha minal wala'i wal bara', karena hal ini termasuk al-wala wal-bara, loyalitas, kecintaan, wal bara, benci, berlepas diri. Al-wala'u li ahli al-iman. Al-wala'u li ahli al-iman. Loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Yaitu mahabbatul mu'minin. Cinta kepada orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muwalatuhum, dan berloyalitas kepada mereka. Berloyalitas kepada mereka. Wal bara'u min a'da'illah, dan berlepas diri, benci, min a'da'illah, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wala'u wal-bara', loyalitas ataupun kecintaan, dan al-bara', berlepas diri atau kebencian, harus ada di dalam jiwa kaum muslimin secara umum. Dan al-wala' wal-bara' harus ada di dalam jiwa orang-orang yang beriman secara khusus. Di dalam jiwa orang-orang yang beriman secara khusus. Hadza aslun min usulil aqidah. Al-wala' wal-bara', al-wala' li ahli al-iman wal-bara' min a'da'illah. Hadza aslun, ini adalah asal, dasar, prinsip. Min usulil aqidah, dari dasar atau prinsip akidah. Al-wala li ahli al-iman, loyalitas kepada orang yang beriman. Mahabbatul mu'minin, cinta kepada orang-orang yang beriman. Wal-bara, berlepas diri dan benci. Inna ada illah, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah prinsip dari prinsip-prinsip akidah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin dan ahlu sunnah agar bisa berprinsip dengan prinsip ini, al-wala'u wal-bara', di dalam lanjutan kalimat setelahnya, qauluhu wala yakun sahibu sunnatin. Yumali'u sahiba bid'atin illa nifaqa. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan tidak mungkin, wala yakun, tidak mungkin, wala yakun, tidak mungkin, sahibu sunnatin, seorang ahli sunnah, yumali'u, berbasa-basi terhadap sahibah bid'atin, terhadap ahlul bid'ah. Illa nifaqo, kecuali ada kemunafikan di dalam hatinya. Iya. Tidak mungkin seorang ahli sunnah berbahasa basi dengan ahlul bid'ah kecuali ada kemunafikan di dalam hatinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, kemunafikan itu bahayanya besar. Kemunafikan itu bahayanya besar. Dan kejelekan pelakunya, kejelekan orang-orang munafik banyak. Kejelekan orang-orang munafik banyak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas tentang sifat mereka di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan sangat jelas tentang sifat orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Fi suratil Baqarah wa ghairiha, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan sangat jelas tentang sifat mereka di dalam surat Al-Baqarah dan surat yang lainnya. Sebagaimana sifat mereka, sifat orang-orang munafik juga telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu fi sifatihim tayyib, qala Allah subhanahu fi wasfihim fi suratil Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat mereka, sifat orang-orang munafik di dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yakulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, dan ada di antara manusia, di antara manusia laki-laki perempuan, mayyakulu amanna billah wa bil yaumil akhir, orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, ucapan mereka dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Padahal mereka tidak beriman. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. wama hum bimu'minin, dan mereka tidak beriman. Mereka mengatakan kami beriman kepada hari akhir. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wama hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka orang-orang munafik bermaksud untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang munafik yukhadi'una Allah, bermaksud menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wama yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka tipu, illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka, kecuali diri-diri mereka sendiri. Wama yash'urun, dan mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui bahwa tipuan itu kembali pada diri mereka sendiri. Tipu menipu yang disebutkan dalam ayat ini adalah sifat orang-orang munafik. Fi kulubihim marad, di dalam hati mereka marad, ada penyakit. Di dalam hati mereka, di dalam hati orang-orang munafik ada penyakit. Fazaduhumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit bagi mereka. Walahum adzabun alim bima kanu yakzibun, dan bagi mereka dan bagi orang-orang munafik adzabun alim, siksa yang pedih. Bima kanu yakzibun, disebabkan apa yang telah mereka dustakan. Wal ayatu ba'daha, dan ayat-ayat selanjutnya. Wa qala fi surati an-nisa, disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Muzabzabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjelaskan tentang sifat mereka, tentang sifat orang-orang munafik di dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, mereka bermaksud untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, Allah Subhanahu wa taala balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka berdiri, apabila mereka berdiri ila sholah, untuk mengerjakan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Iya, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nasa, mereka suka berbuat riya di hadapan manusia. Mereka suka berbuat riya, pamer di hadapan manusia, menampakkan kebaikan di hadapan manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit. Mereka tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang munafik tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit. Muzabzabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu ragu di antara hal itu, di antara iman dan kekufuran. Mereka ragu, bahkan sifat-sifat mereka disebutkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat yang lain di dalam Al-Quran, yaitu pada surat At-Taubah wa ghairiha, dan yang lainnya. Wal khulasah, kesimpulannya, annahum yad'una, annahum yad'una al-Islam, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu, mereka mengaku beragama Islam. Wa yatakhallaquna bi akhlaq, mereka memiliki akhlak, mereka berakhlak dengan akhlak yang menyelisihi dan menyebabkan kerugian bagi pelakunya. An-nifaqu naw'an. An-nifaq itu ada dua jenis. Kemunafikan itu ada dua jenis. Dalam penjelasan Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, i'tiqadiyun wa amaliyun. Nifaq, i'tiqadi, kemunafikan di dalam bentuk i'tiqad, keyakinan, pertama. Kedua, nifaqun amali, kemunafikan dalam bentuk amali, perbuatan. Dan apa yang disebutkan oleh Allah tentang sifat orang-orang munafikin di dalam suratul Baqarah dan surat An-Nisa, merupakan sifat orang-orang munafikin, yaitu an-nifaqul i'tiqadil akbar, nifaq dalam bentuk keyakinan. Iya, jadi ketika buka Al-Quran kemudian membaca suratul Baqarah ayat 8-10, kemudian buka ayat setelahnya suratul Nisa ayat 142 sampai ayat yang ke-143, maka di dalam dua surat itu dan di dalam ayat-ayat itu menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, sifatnya yaitu berbentuk kemunafikan dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Wahum bidzalika akfar minal yahud wan nasara wa ubadil ausan, maka mereka di dalam penjelasan nifaqun i'tiqadi ini, mereka orang-orang munafik itu lebih kufur dari al-yahud dan nasara, dan juga ubadul ausan, dan juga lebih kufur dari para penyembah berhala. Lebih kufur dari para penyembah berhala. Karena bahaya yang ditimbulkan mereka itu sangat besar. Bahaya yang ditimbulkan oleh mereka sangat besar. Dan mereka menyembunyikan urusan mereka ala kathiri minan nas, di hadapan orang banyak. Mereka sembunyikan keyakinan mereka di hadapan umat manusia, di hadapan orang banyak. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka, tentang orang-orang munafik, nifaqun i'tiqadiyun, bahwa mereka pada hari kiamat fi darkil asfali minan nar, mereka berada fi darkil asfal, ad-dark, kerak, al-asfal, paling bawah, minan nar, dari neraka. Mereka berada pada kerak paling bawah dari neraka. Ini nifaqun i'tiqadiyun, nifaq i'tiqadi. Hadijan barakallahu fi. Adapun nifaqun amali, kemunafikan dalam bentuk amal, dalam bentuk perbuatan, yaitu dia berakhlak, berbudi pekerti dengan sebahagian akhlak dan budi pekerti orang-orang yang menyimpang. Akhlak dan budi pekerti dari orang-orang yang menyimpang. Walaupun mereka menampakkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada hari akhir, namun dusta ada di tengah-tengah mereka. Al-khiyanah, berkhianat ada pada mereka. Wattakasul anissalah fil jamaah, malas untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, ada pada mereka. Ada pada orang-orang yang masuk ke dalam kategori nifakun amali, nifak dalam bentuk amalan ini. Ya, azan sudah berkumandang di masjid, dia masih punya kesibukan lain. Iya, yang tidak ada uzur syar'i di dalamnya. Azan sudah dikumandangkan, dia tidak melakukan persiapan untuk sholat, dia malas untuk menghadiri sholatul jamaah di masjid. Dia lebih memilih untuk tidak datang melakukan sholat di masjid. Kalaupun dia datang, datang dalam keadaan malas untuk melakukan sholatul jamaah di masjid. Terkadang datang menampakkan diri, oh yo fulan ada, hilang lagi. Barakallahu fiki. Wa takasul 'ani salati fil jamaah, malas untuk hadir melaksanakan salat secara berjamaah. At-takasul 'ani salati fil jamaah, malas untuk hadir melaksanakan salat berjamaah di masjid, termasuk sifat orang munafik, yaitu nifaqun amali, nifaq di dalam bentuk perbuatan. Barakallahu fik. Wa min sifatihim, dan termasuk sifat mereka, itu termasuk sifat mereka, sifat kemunafikan yang kedua, nifaqun amali, nifaq dalam bentuk perbuatan. Ma sabata fil hadis sahih, sebagaimana yang tetap dalam hadis yang sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiq thalath, ayat alamah, tanda kemunafikan itu ada tiga, yaitu tanda kemunafikan dalam bentuk amali, tanda kemunafikan dalam bentuk perbuatan ada tiga. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara dusta, berbicara dusta. Ini tanda munafik, namun munafik amali, munafik dalam bentuk perbuatan. Perhatikan. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji menyelisihi, berjanji kemudian menyelisihi, ini adalah bentuk kemunafikan. Ini adalah tanda kemunafikan, yaitu nifaqun amali, nifaq kemunafikan dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk apa? Perbuatan. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah, diserahi amanah, diserahi tanggung jawab, khana, dia berkhianat. Iya. Diberi amanah kemudian berkhianat, ini sifat orang-orang munafik. Ini sifat orang-orang munafik. Ini tanda kemunafikan. Ini tanda kemunafikan, nifaqun amaliyun, nifaq kemunafikan dalam bentuk perbuatan. Perhatikan barakallahu fiik. Moga Allah menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. I'tiqadiyun secara keyakinan, wa amaliyun ataupun dalam bentuk perbuatan. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salatul isya, salat isya. Ini salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, salatul fajr, solat subuh. Solat subuh ini paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik. Siapa yang mengatakan ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini, barakallahu fiik, dua hadis ini menunjukkan tentang sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, yaitu sifat dan ciri-ciri orang yang nifaqun amali, nifaq dalam bentuk perbuatan. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salatul isya, dua salatul fajr. Sekiranya ya'lamuna ma fihima, sekiranya orang-orang munafik itu mereka mengetahui tentang keutamaan pada salatul isya dan salatul fajr dan salat subuh, maka mereka pasti maka mereka akan mendatanginya, mendatangi salat isya dan salat subuh, walau habwa, walau dalam keadaan merangkak. Iya, barakallahu fik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memiliki makna serupa dan menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, kathirah, banyak. Maka wajib bagi setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, untuk menjauhi sifat mereka, untuk menjauhi sifat orang-orang munafik, menjauhi sifat orang-orang munafik nifaqun i'tiqadiyun, menjauhi sifat munafik nifaqun amali. Iya, orang yang beriman laki-laki dan perempuan wajib untuk menjauhi sifat-sifat mereka, sifat-sifat orang-orang munafik. Ayuhal muslimuna ibadallah, di dalam penjelasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikhu Shalih Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullah, idza mala'a sahibu sunnatin sahibal bid'ati fahadha na'un minan nifaq. Apabila seorang ahlu sunnah berbasa-basi dengan seorang ahlul bid'ah, maka ini adalah jenis dari kemunafikan. Iya, ini jenis dari kemunafikan. Jangan basa-basi dengan mereka. Untuk apa kamu basa-basi dengan mereka? Tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, malah akan membahayakan kamu. Kejelekan yang ditimbulkan oleh dia kepada kamu lebih besar. Jangan kau timbang agama ini dengan perasaan. Syekh Rabi hafizahullah, semoga Allah menjaganya, beliau mengatakan, nahnu namshi bil adillah. Kita berjalan, beragama sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, wa-sunnah. Iya. Wala namshi bil-awatif. Dan kita tidak berjalan, tidak beragama dengan perasaan. Tidak beragama dengan perasaan. Barakallahu fiki. Untuk apa berbasa-basi dengan mereka? Untuk apa berbasa-basi dengan orang-orang munafik? Jaga akidah kamu dengan melakukan sebab-sebab kebaikan, sehingga akidah sahihah yang ada pada dirimu terjaga. Ayuhal muslimuna ibadallah, Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, waktu semakin jauh, barakallahu fiik. Dan kita cukupkan dulu pembahasan syarh sunnah ini sampai di sini, dilanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah, sebelum saya tutup, seperti biasanya, tidak bosan-bosannya kami, barakallahu fiik, untuk menghimbau teman dan saudara fillah, teman dan saudara fillah karena Allah, diantaranya untuk jaga malam. Teguh jaga malam Selasa, 21 orang. Yang hadir biasanya 9 sampai 12. Yang lain kemana? Hah? Yang lain kemana? Yang hadir 9, 12. Yang sisanya kemana? Semua kita punya kesibukan. Sesuai dengan kesibukan yang masing-masing. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, regu jaga malam Selasa sudah dibentuk alhamdulillah. Dan saya di sini hanya sekedar mengingatkan, mungkin teman dan saudara fillah karena Allah sudah lupa malam apa saya jaga. Mungkin dia lupa. Maka saya akan baca nama-nama mereka di malam ini. Iya, mau dibaca atau tidak? Baca supaya ingat, ternyata saya jaga malam ini. Barakallahu fiik. Iya. Baca atau jangan? Baca. Ayo. Saya mengingatkan ya, bukan menyinggung atau menyindir ini, bukan. Saya membangkitkan semangat untuk regu jaga malam supaya lebih bersemangat. Barakallahu fiik.